Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الإخوة وأبنائي طلبة العلم رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memuji dan menyanjung Allah Jalla Subhana atas berbagai karunia dan nikmat yang dibagikan kepada kita. Tentu bagi orang yang beriman, tidak ada nikmat yang paling berharga kecuali aunullahi, bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa'ala buat dirinya sendiri. Fita'atihi, bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa'ala dalam mentaatinya. Dan dalam kedekatan dirinya kepada Allahu Jalla Subhana. Akal yang dianugerahkan oleh Allahu Jalla wa'ala, dia mencoba untuk memanfaatkannya, mengkaji dan mendalami masalih duniahu wa akhiratih. Bantuan dari Allahu Jalla Subhana, sehingga akal dan fikiran yang dia miliki terbimbing untuk mengkaji, meraup dan mendulang berbagai masalih kemaslahatan hidupnya di dunia dan kemaslahatan hidupnya yang terkait dengan akhiratnya. Bantuan Allahu Jalla Subhana untuk menggunakan lisan ini selalu baca fi zikrihi, dalam berzikir kepada Allahu Jalla Subhana. Bantuan dari Allahu Jalla Subhana, semua organ tubuh lahiriah dan batinnya, luar dan dalamnya, digerakkan untuk mengejar dan mencari ridhonya Allahu Jalla Subhana. bagi orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Ini adalah anugerah yang besar di dalam hidupnya. Karena dengan imannya itu telah memberitahukan dia segala kebahagiaan yang dia akan raih, segala bentuk nikmat yang dia akan peroleh dan angan-angankan di sisi Allahu Jalla wa Ala. Ternyata semuanya itu buah dan nilai dari apa yang dia kerjakan dan lakukan di dunia ini. Kebahagiaan yang akan diraih dan diperoleh karena ketaatan yang dia telah perbuat di muka bumi ini, untuk kemudian mampu mewujudkan sekecil apapun dari ketaatan, harus ada bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla Subhanah. Nikmat ini ternyata harus dipelihara. Pertolongan Allah untuk selalu dekat dengannya ini harus dijaga. Harus dilindungi. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allahu Jalla Subhanah. Kalaupun terjadi pencabutan dari seorang hamba, Allah tidak berbuat zalim atas dirinya. Namun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa tercabutnya ini adalah sebuah hukuman dari Allahu Jalla Subhanah karena kezaliman yang ada pada dirinya. Dialah sesungguhnya yang telah berbuat zalim kepada Allahu Jalla Subhanah. Bagaimana caranya untuk kita menjaga nikmat bantuan dan pertolongan Allahu Jalla wa Ala fi ta'atihi wa fi taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepada Allahu Jalla Subhanah? Ternyata menjaga dan memeliharanya dengan ketaatan pula. Bagaimana jikalau kita sebagai hamba sering melakukan dosa dan kesalahan? Ketaatan yang harus dibuka dari dosa dan kemaksiatan yang kita terjatuh padanya, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat kita terjatuh, maka kita menemukan adanya kelonggaran, bantuan dan pertolongan. Bertambah dosa, semakin menjauh bantuan dan pertolongan. Bertambah kesalahan, semakin jauh bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau engkau orang yang beriman kepada Allah dan engkau yakin kalau pertolongan Allah itu adalah nikmat yang paling besar di dalam hidup, segera tutupi kelonggaran itu dengan bertaubat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai seorang mukmin kepada Allahu Jalla wa Ala dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus, barakallahu fikum, melalui dan dihadapkan oleh berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup, sehingga kita ini harus berenang melalui sungai-sungai untuk menyampaikan kepada keterhormatan hidup di sisi Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sungai-sungai yang harus kita lalui adalah sungai Maghfiratullah Jalla Subhanahu, pengampunan dari Allahu Jalla wa Ala, yang kita, barakallahu fikum, berharap ketika kita membukanya, ketika kita mencoba kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah melaluinya, berharap apa yang telah berlalu dari umur yang penuh dengan noda-noda hitam diampuni oleh Allah Jalla Subhana. Apa yang baru saja kita tinggalkan atau baru saja kita lakukan dan kerjakan melalui dalam pada perbuatan dosa dan kemaksiatan, melalui sungai pengampunan ini segera diampuni oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sungai yang kedua ala nahrul hasanati, sungai kebajikan, kebaikan di dalam hidup yang dibukakan oleh Allah Jalla wa ala bagi setiap hambanya. Tidak ada yang akan menemukan kegampangan, tidak ada yang menemukan keringanan untuk kemudian berlabuh dalam sungai al-hasanat ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Harapan ketika berlayar atau berenang dalam sungai al-hasanati bisa juga menjadi penghapus apa yang telah lewat dari kekeliruan dan kesalahan yang kita kerjakan. Karena kita tidak mungkin akan lepas dan bebas dari itu semua. Maka dengan kita mencoba berenang dalam sungai al-hasanati, kita berharap kita bisa mengejar keterhormatan hidup di sisi Allah Jalla wa'ala dengan apa yang telah berlalu dihapuskan oleh upaya dan usaha kita untuk kemudian membuka pintu-pintu kebajikan. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhana innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan dan kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan dan menghapuskan as-sayyi'at. Yaqulu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikut sertakan ai tutup kejelekan yang engkau kerjakan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Wasalis yang ketiga, nahrul bala'i wal imtihan, sungai ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanah bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan ujian, cobaan, pesakitan hidup, masyakil hidup, problem-problem hidup. Dia tidak akan jadikan sebagai ujian yang berlalu begitu saja. Namun dia akan berusaha untuk bisa memetik nilai kebajikan, kebagusan dengan ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Dia jadikan ujian ini untuk bisa memetik nilai-nilai. Di antaranya adalah menghapuskan apa yang telah berlalu dari kekeliruan dan kesalahan yang dia lakukan. Dan juga lirafi darajatihi, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang harus dipasang, yang harus dimiliki adalah keridhaan diri engkau untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah Jalla Subhanahu. Keridhaan lalu kemudian melahirkan kesabaran yang tinggi, harapan setelah itu bala ujian itu tidak hanya sebagai ujian buat dirinya, tapi dia bisa memetik nilai-nilai dan buah-buah yang indah di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Betapa mengherankan kehidupan orang yang beriman. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh amat sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya itu adalah baik. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sisi hal dan perkara yang mengherankan kehidupan mereka-mereka yang beriman. Ketika diberikan oleh Allah kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, kegembiraan hidup oleh Allah Jalla wa'ala, dia menjadi orang yang bersyukur kepadanya. Dia tahu yang memberikannya, yang menganugerahkannya. Yang kedua, lalu dia tahu apa yang dimaukan oleh pemberinya. Tiadalah Allah menitipkan padanya nikmat kecuali sebagai penopang dan penguat untuk dia mewujudkan tugas dan kewajibannya yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah dia tahu bahwa Allah menganugerahkan atau penganugerah nikmat di dalam hidupnya, dia tahu apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala melalui anugerah nikmat ini. Tiadalah Allah memberikan nikmat kepada hambanya kecuali sebagai penopang, kecuali sebagai pendukung, kecuali sebagai penggerak untuk dia bisa mewujudkan tugas dan kewajiban karenanya Allah menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa salis yang ketiga, dia tahu jalan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala ini, dia gunakan, dia manfaatkan untuk mencari cintanya sang pemberi, mencari ridhonya yang menganugerahkan buat dirinya nikmat, mencari kasih sayang yang telah membagikan pada dirinya nikmat, barakallahu fikum. Orang yang beriman kehidupannya sungguh penuh mengherankan. Wasani sebaliknya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in asabat darra, apabila ujian dan malapetaka turun menimpanya, orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, sabara, dia bersabar kepada Allah. Dia sabar, barakallahu fikum, menahan diri, menjaga diri untuk tidak keluar kata-kata yang penuh, barakallahu fikum, emosional. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang penuh, barakallahu fikum, syakwa, keluh kesah. Tapi dia benar-benar, barakallahu fikum, menyabarkan dirinya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabara, dia bersabar, barakallahu fikum. Inilah perkara yang menyebabkan urusan orang-orang yang beriman itu sungguh sangat mengherankan. maka apa yang kita sebutkan di depan, orang beriman, orang yang cepat terpanggil ketika dia melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat dia mendapatkan kucuran nikmat dari Allah Jalla wa'ala, dia berusaha untuk tampil menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Bila dia diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla, apakah mengenai dirinya cobaan itu, mengenai keluarganya, istri dan anaknya, mengenai harta bendanya, dia tampil menjadi orang yang penyabar, barakallahu fikum. Tiga perkara ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Muqaddimah Qawaidul Arba. Wahadihi thalath, empat perkara ini, tiga perkara ini merupakan alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan bagi seseorang, barakallahu fikum. Idza u'tiya syakara, wa idza betulia sabara, wa idza aznaba istaghfara. Apabila dia diberi oleh Allah Jalla wa'ala sekecil apapun, dia berterima kasih kepada Allah Jalla fi'ula. Bila dia diuji, dia bersabar. Dan bila dia terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bersamaan dengan ini, ma'syarul ikhwah, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah mengkaji, barakallahu fikum, apa yang disebutkan dalam tema rahimani wa rahimakumullah. Saya memulai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-imam Muslim min hadith Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala an. Qala an-nabiy alayhi as-salatu was-salam, khalaqtu 'ibadi hunafa'a, wa fi riwayatin muslimina, fajtalathum asy-syayatin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaqulullahu rabbuna jalla subhanahu, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa, hanif, dalam kondisi lurus. Wa fi riwayatin muslimin, aku telah menciptakan hambaku itu dalam kondisi muslimin. Fajtalathum syayatin, maka syaitan datang, barakallahu fikum, lalu kemudian menarik, menggeret, menggiring, memalingkan dia dari kelurusan tersebut. Apa makna dari hadis ini? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala menjelaskan Allahu Jalla wa'ala telah menciptakan pada setiap hamba itu quwwah. Adanya kekuatan. Adanya isti'dad, kesiapan. Allahu Jalla wa'ala menciptakan pada manusia itu adanya kekuatan, adanya kesiapan untuk menerima bimbingan-bimbingan agama. Barakallahu fikum. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla, makna dari hadisnya, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan pada hambanya itu ada kekuatan, kesiapan untuk menerima amaliyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala fima makna. Namun di saat kemudian tidak diolah anugerah pemberian Allahu Jalla wa'ala ini, maka syaitan datang untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan itu, menggeret dan mengusir dia dari kelurusan. Dan bagi kita tentunya, diberitahukan oleh Allahu Jalla wa'ala kondisi penciptaan manusia dalam kondisi hunafa, punya kesiapan, ada kekuatan untuk menerima bimbingan, maka kita harus benar-benar menggunakannya, memanfaatkan kekuatan dan kesiapan itu dengan cara belajar. Barakallahu fikum. Ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa barakallahu fikum? Karena kondisi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allahu Jalla wa ala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengerti apa-apa. Jadi untuk kemudian menjaga, memelihara, memunculkan sebuah kekuatan dan kesiapan agar menjadi benar-benar nyata hunafa terkait dengan upaya dan usaha kita. Barakallahu fikum. Usaha adalah dengan belajar melenyapkan ketidaktahuan dan kejahilan pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya jangan sampai kita berdalil, loh, kan kita dalam kondisi hunafa, kita tercipta dalam kondisi lurus, menghujah atau dijadikan hujah untuk kemudian barakallahu fikum membenarkan sebuah kebatilan yang ada pada dirinya, atau dianggap kebatilan itu dianggap benar. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allahu Jalla wa ala mengatakan wa wajadaka dhallam fahada. Dia Allahu Jalla wa ala menemukan engkau dalam dhalan, dan dia yang telah menunjuki engkau untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis khalaqtu ibadi hunafa, untuk kemudian kita mengkaji dan mendalami sudah sebatas apa upaya dan usaha kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Masih Allahu jalla wa ala mengajak nabinya alaihi salatu wassalam berbicara. Sebelum datangnya wahyu, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Anda tidak tahu. Maka untuk membangkitkan kekuatan yang ada pada diri kita dan kesiapan yang diciptakan oleh Allah untuk menerima kebenaran, harus kita belajar amaliyah nyata dari syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ternyata upaya dan usaha ini untuk menjaga kekuatan dan kesiapan untuk menerima syariat Allah Jalla Subhanah, ternyata Allah Jalla wa'ala kaitkan dengan hidayah darinya. Barakallahu fikum. Sehingga barang siapa yang Allah menginginkan hidayah, sababa Allahu jalla wa ala mendatangkan buatnya sebab orang yang akan mengajarkan kepadanya huda, petunjuk. Barakallahu fikum. Bimbingan-bimbingan agama, jika Allahu jalla wa ala menginginkan pada seseorang ini al-huda ay hidayah, barakallahu fikum, sebab Allahu jalla wa'ala mendatangkan sebab seseorang yang akan menyampaikan dan membimbingnya serta mengajarnya hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai bentuk fadlam minallah, sebuah karunia dari Allahu jalla wa'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menghendaki buatnya kerendahan dan kehinaan, Allah Jalla wa'ala mendatangkan orang yang akan memalingkan dia dari petunjuk. Barakallahu fikum. Fajtalat humus syayatin. Allahu jalla wa'ala yang mendatangkan sebab ketersesatannya orang tersebut, bila Allah menghendakinya ketersesatan pada dirinya, adlan minhu, sebagai bentuk keadilan Allahu jalla wa'ala pada dirinya sendiri dan bukan kezaliman. Barakallahu fikum. Wa ma'syaral ikhwah, berangkat dari ini semuanya, alhamdulillah Allahu azza wa jalla telah menganugerahkannya kepada kita semua. Upaya, usaha untuk memupuk kekuatan, kesiapan. Barakallahu fikum. Yang mungkin sebelumnya tahin, berada di dalam jauh, menyia-nyiakan kekuatan, berada. Barakallahu fikum. Dalam jeratan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, Allahu jalla wa ala menganugerahkan. Barakallahu fikum. Untuk kita kemudian menghidupkan kekuatan yang ada pada diri kita, isti'dad dan kesiapan barakallahu fikum. Setelah muncul adanya keinginan, keinginan yang dibarengi dengan doa, berikut dibarengi dengan karya nyata, Allahu Jalla wa'ala kabulkan lewat lisan kita ini berdoa, dan lewat amaliyah kita upaya mencarinya, Allah kabulkan barakallahu fikum. Allah datangkan sebab-sebab yang akan membimbing dan mengarahkan kita menuju huda dari Allahu Jalla Subhanah. Kita menemukan seolah-olah kekuatan yang kemarin sudah dimanfaatkan oleh syayatin, kembali kita rampas. Isti'dad, kesiapan untuk menerima kebenaran yang kemarin telah dirampas oleh syayatin, telah diambil, kita merampasnya kembali dengan sebuah hidayah dari Allahu Jalla Subhanah. Dengan hidayah ini kita mencoba untuk mengikat semua yang terkait dengan hidup kita ini. Ketika kita seorang diri, ketika kita hidup bersama teman kita, ketika kita hidup bersama keluarga kita, istri anak kita, ketika kita hidup bermasyarakat, kita berusaha mengikatnya dengan bimbingan Allahu Jalla wa'ala dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidayah sekali lagi menuju hunafa, kelurusan yang diciptakan oleh Allahu Jalla wa ala, ai kekuatan dan kesiapan untuk menerima barakallahu fikum bimbingan-bimbingan Allahu Jalla wa'ala dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berusaha untuk membuktikannya dengan cara mencoba di dalam hidup kita ini untuk kemudian terikat, mengikat hidup ini dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan aturan hidup di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, sekali lagi upaya dan usaha untuk mengikat diri dengan aturan di dalam Al-Quran dan aturan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sekali lagi karena hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala tersebut. Ma'asyir al-ikhwah wa abna'i talabatil ilmi, di dalam aturan Al-Quran dan Sunnah kita menemukan bimbingan-bimbingan, kita menemukan arahan-arahan keselamatan barakallahu fikum di dalam hidup ini. Kita menemukan bagaimana Al-Quran membimbing jalan hidup kita ini agar barakallahu fikum selamat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari irsyaduhu, bimbingannya dan manhaj yang kita harus berjalan di atasnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taatlah kalian kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri minkum. Al ulama wal umara. Sebagian ulama tafsir mengatakan umara ai pemimpin. Wa minhum man yaqul ulama, di antara mereka mengatakan ulama wal umara. Dua-duanya yang dimaksud. Hafizani wa hafizakumullah. Ini termasuk irsyadun. Hidayatun minallahi azza wa jalla melalui Al-Quran. Langkah keselamatan wahai kaum mukminin. Kalian kembali kepada al-ulama barakallahu fikum. Manhajul Quran mengajak kita untuk kemudian kembali kepada al-ulama rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulullahu azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla menyuruh di dalam Al-Quran untuk mengembalikan kepada ahlinya sesuatu yang kita tidak ketahui, sesuatu yang kita sulit untuk kemudian memahaminya. Kita disuruh untuk hormat Al-Quranul Karim, untuk mengembalikan kepada ahlinya barakallahu fikum. Bimbingan yang sangat agung, bimbingan yang sangat mulia dari kitabullah jalla fi'ula. Al-Quran juga telah bercerita siapa yang dimaksud dengan ulama yang kita mengembalikan urusannya, urusan agama kita barakallahu fikum dan keselamatan kita. Allah Jalla wa Ala menyebutkan sifat mereka. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Allah Jalla wa Ala menyebutkan sebuah sifat yang melekat pada dzakal marja, tempat mengembalikan urusan keselamatan melalui bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang punya ketakutan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya rasa takut yang tinggi kepada Allah jalla subhanahu. Antum bisa membayangkan kalau orang yang punya rasa takut tinggi kepada Allah Jalla Subhanahu, akankah dia membimbing engkau menuju barakallahu fikum mara bahaya dan kemudaratan buat dirimu? Dia dihiasi oleh rasa takut yang tinggi kepada Allah Jalla Subhanahu. Dia tidak akan rida dirinya ini untuk melanggar aturan-aturan Allah. Bagaimana lagi dia akan sudi di dalam arahan dan bimbingannya untuk kemudian menjebak dan menjatuhkan orang lain ke dalam murkanya Allahu Jalla Subhanahu. Mengembalikan barakallahu fikum kepada ahlinya rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah mengembalikan urusan agama kepada al-ulama ahlu thiqati wa taqwa wal khasyah, ini adalah manhaj Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-imam Abu Dawud min hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan nilai yang akan diperoleh dan didapatkan, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Engkau akan memetik barakah bersama akabirikum. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkannya, barakallahu fikum, nilai buah yang akan didapatkan adalah al-barakah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa kembali kepada ulama dalam urusan keselamatan dalam beragama, maksudnya bimbingan mereka ke dalam kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah manhajul Quran wa manhajus sunnah. Untuk menerapkan demikian, mau mengembalikan urusan kepada akabirul ulama, maka amat sangat terkait pula sebuah anugerah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Jangan kita menyangka, barakallahu fikum, ana sudah dapat hidayah dari Allah Jalla Subhanahu, tapi berat baginya untuk mengembalikan urusannya kepada ulama'ul kibar. Ulama, barakallahu fikum, tidak ada kepelongan, walaupun mungkin lisan bisa saja dia berdosa. Ulama kita menukilkan, tangan ini menukilkan ucapan ulama besar, tapi di saat membimbing terkait dengan dirinya, terkait dengan gurunya, terkait dengan barakallahu fikum, langkah yang ditempuh berat rasanya untuk menerima. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka mengembalikan hal itu kepada ahlinya adalah sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam kengerian ujian dan cobaan, kita tetap dianugerahkan kesempatan dan peluang untuk mencari bimbingan kepada akabirul ulama. Anugerah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin bimbingan itu pahit kita rasakan, arahan itu perih dan pedih, barakallahu fikum, tapi karena hidayah, semuanya dibuang, rasa dan perasaan. Mungkin semuanya ini akan diiringi oleh rasa malu pada diri engkau, tapi engkau berusaha untuk membimbingnya, berusaha untuk membuangnya, barakallahu fikum, jauh-jauh. Berusaha engkau untuk membuangnya, melenyapkan. Sekali lagi, hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Kenapa ada orang yang tidak memiliki kesiapan? Itulah sesungguhnya sebuah perubahan yang terjadi pada dirinya. Kan banyak orang yang dia tidak kemudian melihat perubahan yang terjadi pada dirinya, yang dilirik ulamanya berubah, alimnya sudah berubah penilaiannya, sementara tidak ada su'udzan pada dirinya. Inilah yang menjadikan berat pada dirinya untuk kembali dan menerima bimbingan. Padahal bimbingan dari seorang bapak melebihi bapak kedua orang tuanya. Kedua, muncul ada hal ini dari dirinya. Tidak lepas dari peran setan, barakallahu fikum. Tentu berperannya setan pada dirinya tidak terlepas dari dirinya yang telah membuka peluang, yang telah mengundang kekuatan jahat itu masuk pada dirinya, barakallahu fikum. Mungkin karena tidak ada keikhlasan pada dirinya. Tidak ada keikhlasan pada dirinya, barakallahu fikum. Buktinya, bisa dia disanjung dan dipuji, wah, naik. Merasa besar. Merasa orang yang paling. Tapi ketika ada orang rendah, tidak suka pada dirinya. Atau mungkin mencela dia. Wah, merasakan seperti dia disayat, seperti dia, barakallahu fikum. Sementara gambaran para ulama keikhlasan itu, Anda mau dipuji, Anda mau dicela, tetap dalam satu kondisi dan keadaan berat, barakallahu fikum. Maka tali yang paling kuat dan cepat untuk menarik kekuatan jahat dari luar ini, syaitan, adalah semua perkara yang berlawanan dengan keikhlasan. Paling cepat, barakallahu fikum. Dan semua perbuatan dosa dan kemaksiatan itu menjadi tali penarik untuk berkuasa pada dirinya, barakallahu fikum. Sampai Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, heran seseorang berdoa kepada Allah jalla wa ala, Allahumma shattib bi al-a'da, ya Allah pecah belah, hancurkan musuh-musuhku. Namun ternyata dia mengundang musuhnya dengan bermaksiat kepada Allah. Dia yang mengundang musuhnya untuk berkuasa pada dirinya dengan dia bermaksiat kepada Allah jalla fi'ula. Fama'syaral ikhwah, kita semuanya dituntut, barakallahu fikum, untuk benar-benar berjalan di atas irsyad, bimbingan kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Kalau engkau menemukan ada guru engkau, ada ustaz engkau benar-benar berjalan di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berada dalam bimbingan al-ulama, dia berhak untuk Anda ambil bimbingan dan arahannya. Bila hal itu sejalan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sejalan dengan bimbingan, barakallahu fikum, ulama'una, walaupun umurnya lebih rendah dari dirimu, walaupun dari sisi pengalaman kurang dari dirimu, bukan berarti bahwa anda barakallahu fikum tunduk kepada dia. Bukan. Anda itu adalah tunduk kepada al-haq yang dibawa. Disinilah letak bermainnya setan. Terus menggoda barakallahu fikum. Anda mau menerima arahan bimbingannya. Wa anta a'lam. Wa anta ya lebih umurnya. Wa anta lebih berpengalaman. Wa anta, wa anta, wa anta. Diungkapkan di hadapannya. Hati-hati. Anda mengambil kebenaran walaupun dari murid Anda. Bukan maknanya Anda tunduk dan patuh serta merunduk di hadapannya. Bukan. Tetapi itu adalah sikap sebuah kemuliaan orang yang beriman dan orang yang bermanhaj dengan manhajul Quran dan sunnah. Dari siapapun kebenaran itu datang, dia menerimanya kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu datang dari musuh yang paling dibencinya, dia tetap memegang dan mengambil kebenaran itu. Maka barakallahu fikum. Ternyata Al-Quran dan Sunnah telah mengajarkan kita adab. Mengajarkan kita akhlak. Untuk kemudian merujuk kembali kepada orang yang lebih dari diri kita sendiri. Min ulama barakallahu fikum pertama kali. Tawadu'an. Betapa banyak perkara dalam sejarah diungkap. Ternyata ulama-ulama ini harus mengembalikan kepada satu ulama barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya mengatakan, termasuk dari manhajul Quran, yang kita mencoba untuk mengikat hidup kita dengannya, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata di dalamnya ada manhaj pendidikan untuk mengembalikan kepada ulama urusan barakallahu fikum. Bimbingan agama kita ini. Maka di saat kita menjalankannya, bermanhaj dengan bimbingan ini, sekarang Allah perlihatkan bukti tidak tergeret dengan afkar, pemikiran-pemikiran halabiyin, dan yang semisalnya barakallahu fikum. Tidak tergeret rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita mengembalikan barakallahu fikum, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum kepada diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan abnai talabatul ilm untuk kemudian selalu mengikat hidupnya dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita mengikhlaskan niat untuk terus meminta kekokohan dari Allah Jalla fi'ulah dan juga diminta kekuatan dan tadi menumbuhkan kesiapan untuk menerima segala bimbingannya barakallahu fikum. Walaupun pahit kita rasakan, walaupun berat kita tanggung barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala terus menganugerahkan keikhlasan bagi kita untuk menerima segala bimbingan barakallahu fikum. Dan dari majlis ini saya tidak henti-hentinya untuk kemudian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang punya andil menjadi penyebab liqai pertemuan saya bersama ikhwani dalam majlis ta'ah, dalam majlis taqarrub ilallah, dalam majlis tanasu, dalam majlis tadakur. Semoga Allah memberikan imbalan kepada mereka. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.